Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang insyaallah, dan kita selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pembacaan kita masih pada bab al-iqrar. Pada bab al-iqrar yaitu al-itsbat ala haq, yaitu ikrar pengakuan terhadap suatu hak, baik itu haknya Allah atau juga haknya orang manusia. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Far'un, hal yustahabbu lil muqirri ar-ruju'u wajhan. Rajah an-Nawawi al-istihbaba kama yustahabbu lahu alla yukir, wa minhum man qala intaba nudiba lahu al-kitman wa illa nudiba lahu al-iqrar. Wallahu alam. Far'un, ini cabang masalah dari apa yang dibahas tentang iqrar. Hal yustahabbu lil muqir ar-ruju'a, apakah dianjurkan al-mukir lil mukir bagi orang yang sudah mengakui bahwa dia terkena beban atau haknya Allah, misalnya dia mengakui berzina, dia mengakui minum khamr, apakah dianjurkan bagi orang yang mengaku ar-ruju'u untuk dia menarik kembali pengakuannya? Wajahani, ada dua pendapat. Rajahan Nawawi, Imam Nawawi merajihkan al-istihbab. Jadi memang dianjurkan untuk tidak terkena apa namanya hadullah gitu. Tapi urusannya kalau bohong gitu ya, kalau bohong nanti urusannya sama Allah nanti. Tapi ini kalau memang pengakuannya dipaksa, apa namanya, pengakuannya tuh di apa istilahnya, bukan keinginannya sendiri. Tapi memang yang bagus tuh enggak merujuk supaya tidak terkena beban. Sebagaimana Nabi Muhammad pesan itu kepada Hazal. Hazal bin Ri'ab al-Aslami ketika beliau mengantar Ma'is untuk mengakui bahwa dia berzina. Gitu. Rajahan Nawawi wa al-istihbab, Imam Nawawi merajihkan bahwa yang bagus itu ya rujuk saja. Artinya tarik kembali pengakuan itu. Kalau memang berkaitan dengan hak Allah kan gitu. Kalau berkaitan dengan hak Allah kan rujuknya diterima. Kama yustahabbu lahul alla yukir, sebagaimana dianjurkan. Jadi anjuran untuk menarik kembali apa yang sudah diikrarkan itu sama anjurannya sebagaimana dia enggak perlu ngaku, enggak perlu ikrar terhadap hak Allah dari awal. Gitu. Jadi dianjurkan dua-duanya. Wa minhum, dan diantara ulama mereka, diantara mereka maksudnya ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan intaba, kalau dia ber apa namanya kalau dia bertobat intaba nudibalahul kitman, dianjurkan untuk disembunyikan. Kalau dia bertobat artinya dia mengaku dia pernah berzinah, katakanlah demikian. Lalu suatu waktu datang dia ke pengadilan atau dipanggil oleh pengadilan karena ada pengakuan si Fulan bin Fulan bahwa dia melakukan perzinahan dengan Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan dipanggil dan dia sudah bertobat. itu terjadi sudah lama begitu ya. Lalu dia bertobat. Maka anjurannya intaba. Kalau memang dia sudah bertobat, nudibalahul khidman, dianjurkan untuk dia menyembunyikan pengakuan tersebut. Jadi jangan ngaku gitu. Kalau kita kan sekarang di pengadilan kita ngaku, nggak perlu ke pengadilan juga kita main medsos, kita ngaku juga. Dan kadang orang berbangga dengan dosanya. Jangan. Nudibalahul khidman, dianjurkan untuk disembunyikan. Wa illah. Tapi kalau dia belum bertobat, nudibalahul ikrar, dianjurkan untuk ikrar, mengakui apa yang dia lakukan yang itu menyebabkan dia terkena hadullah. Far'un, cabang masalah lagi, aqarra bizzina thumma qala. Ada orang yang mengakui bahwa dia berzina, thumma qala, kemudian dia mengatakan hudithu. Saya berzina tapi saya sudah dicambuk. Saya sudah diberikan had oleh hakim sebelumnya. Fa fi qabuli qawlihi fil haddi, maka dalam masalah penerimaan tentang pengakuannya bahwa dia sudah di had, sudah dihukum cambuk, ihtimalan ada dua kemungkinan fil bahri, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Bahri Liruyani oleh Imam Ar-Ruyani. Apa nih pengakuannya enggak disebutin? Artinya ada dua nih, apakah diterima pengakuan dia bahwa dia sudah dihad sehingga tidak perlu didirikan lagi had, atau memang tidak apa namanya tidak diterima. Qala Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi Tuhfah, kalau Tuhfah itu Tuhfatul Buthah Ibnu Hajar Al-Haitami. Walau idda'a al-mukirru anna imaman istawfa minah al-had kubira wa illam yura bi badanihi athara. Walau idda'a, kalau dia mengaku, siapa al-mukiru, orang yang mengaku bahwa dia sudah berzina dan dia sudah dihad, anna imaman istawfa minhul had, bahwa seorang imam, hakim sudah memenuhi hak Allah terhadap dia, kubila, maka diterima, wa in lam yura bi badanihi athar, walaupun tidak terlihat ada bekas di badannya. Itu footnote-nya dari Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtar. Jadi kata Imam Taqidin Al-Isni, aqarra bizina, kalau ada orang yang mengaku berzina, thumma qala, kemudian dia mengatakan hudithu, saya sudah dihad, sudah dicambuk misalnya. Fa fi qabuli qawlihi fil haddi ihtimalan, maka penerimaan, apakah kita terima bahwa dia sudah mengaku, sudah dihukum cambuk, itu diterima atau tiga, ihtimalan ada dua pendapat. Tapi yang rajih, yang disebutkan oleh Imam Taqid, Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah, bahwasanya pengakuannya diterima. Jadi enggak perlu didirikan had lagi. Kemudian selanjutnya, walau aqarra bizina thumma qamatil bayyinah. Pertama, ngaku dulu nih berzina. Thumma qamatil bayyinatu bizinahu, kemudian terjadi bukti, muncul kemudian bukti bizinahu, bahwasanya dia berzina. Jadi ada pengakuan bahwa dia berzina tapi belum ada buktinya. Kemudian baru muncul kemudian ada bukti bahwa dia berzina. Thumma roja, ngaku, bukti, rujuk. Ngaku dulu, dikuatkan ada buktinya, entah itu bajunya yang sobek, entah itu kamar, ruangan kamar yang dipakai, entah itu buktilah pokoknya. Walaupun sebenarnya bukti video itu di pengadilan syariah tidak berlaku kan gitu. Buktinya itu harus ya saksi kan. Maka untuk menghukum hadus zina itu banyaknya yang terjadi-terjadi itu tidak ada saksi, yang terjadi kebanyakan itu yang sudah-sudah itu ikrar. Bukan saksi, karena saksi itu ya susah kan gitu. Dan kita diminta untuk menutupi itu. Walau aqarra bizina thumma, gimana tadi? Walau aqarra bizina, kalau ada orang yang ngaku zina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang ngaku berzina, thumma qamatil bayyinatu bizina, kemudian muncul bukti bahwa memang dia benar berzina, thumma raja'a, kemudian dia merujuk, menarik kembali pernyataannya, fa fi suqutil haddi wajhan, maka apakah hadduz zina gugur atas dia? Wajhani, ada dua pendapat. Fa fi suqutil haddi wajhani, maka di dalam batalnya hukuman had terhadap dia wajahani, ada dua pendapat antara yaskut atau tidak yaskut, kan gitu. Walau qamatil bayyinah, tapi kalau kemudian ada bukti bahwa dia berzina, thumma aqarra, kemudian dia mengakui, thumma raja'a, kemudian dia rujuk. Jadi masalah yang pertama, ngaku, bukti, rujuk. Ngaku, bukti, tarik kembali. Itu yang pertama. Dua pendapat ini. Belum dijelasin ini dua pendapatnya gimana. Tapi yang kedua ini masalahnya, qamatil bayyinah, buktinya ada. Thumma aqar, kemudian dia mengakui. Thumma raja'a, kemudian dia narik kembali pernyataan pengakuannya. Raja'ani likrar, lam yaskut, maka had zinahnya tidak gugur gitu. Wa qala Abu Ishaq, Imam Abu Ishaq Al-Isfirayin ini ya, mengatakan yaskut, had zinahnya yaskut. Kalau kita baca di footnote, qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala fi Tuhfah, walau wajada ikrar, walau wujida ikrar mubayyin, u'tubir al-asbaq ma lam yuhkam bil bayyinati wa hadduha walau mutaakhiratan fala yuqbalu ruju'. Jadi kalau sudah ada bayyinah, rujuknya tidak diterima. Wa qala Abu Ishaq yasqut. Jadi maksudnya kalau pertama kan ngaku dulu, muncul bayyinah, kemudian baru rujuk. Apakah gugur hadus zinahnya enggak apa enggak? Ada dua pendapat. Tapi masalah yang kedua, buktinya dulu muncul, kemudian dia ngaku. Nah, maka di daerah ini kalau kata Imam Ibnu Hajar Al-Haitami ini, tibar al-asbaq, yang diterima adalah yang lebih dulu daripada antara bayyinah atau ikrar. Kalau ikrar duluan begitu, maka kan dia bisa dibatalkan dengan rujuk. Ya. Berarti yang ikrar duluan mana nih? Ah, yang pertama. Walau aqarra bizina, kan gitu. Jadi yang pertama ikrar dulu, qamat al-bayyinah, kemudian muncul buktinya, kemudian dia rujuk, dia narik kembali. Berarti ini enggak digugur nih. Gugur hadus zinanya. Sedangkan yang kedua, qamatil bayyinah. Bayyinah dulu, buktinya dulu yang muncul, baru dia ngaku. Maka kan kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, u'tubir al-asbaq, yang lebih dulu yang kita akui. Yang lebih dulu tuh buktinya. Dan bukti itu tidak bisa digugurkan dengan rujuk, gitu, dengan penarikan ikrar. Ikrar, rujuk itu untuk menarik ikrar. Sedangkan yang pertama tuh bukan ikrar, tapi bayyinah duluan. Maka benar nih kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, lam yaskut, tidak gugur itu hadus zina, berlaku atas dia hadus zina, karena yang pertama muncul tuh bayyinah, bukan ikrar gitu. Kalau yang muncul pertama ikrar, kemudian ada bukti lalu dia rujuk, batal itu hadus zina, karena yang duluan itu bukan bayyinah, tapi yang duluan adalah ikrar gitu. Wallahu alam. Far'un, cabang masalah. Aqarra bizina, dia mengaku berzina. Ya kebanyakan zina ya teksnya. Karena zina itu tidak mungkin bisa dipastikan dengan saksi. Sejarahnya enggak pernah ada orang bersaksi atas perzinahan, kan gitu. Makanya hadus zina yang terjadi di zaman Nabi beberapa kali itu atas sebab ikrar, bukan adanya saksi. Aqarra bizina wa huwa mimman yurjam. Ada orang mengaku berzina. Wa huwa mimman yurjam, dan dia adalah orang yang dirajam. Termasuk orang yang dirajam berarti dia muhsan. Thumma raja'a, kemudian dia menarik kembali pernyataannya, pengakuannya. Faqatalahu syakhsun, tapi keburu dibunuh oleh orang lain. Ba'da rujui anil ikrar, setelah dia rujuk daripada ikrar. Jadi dia ngaku, saya ngaku nih, tanggal sekian, bulan sekian, kemarin saya berzina. Gitu. Didengar sama orang. Dan dia adalah muhsani, dirajam nih kudunya nih, dirajam kan ditimpukin pakai batu sampai meninggal. Tapi kemudian beberapa waktu ke depan dia bilang, "Ah, saya melakukan pengakuan kemarin tuh bohong. Saya gini gini gini." Ah, sudah dirujuk. Tapi kemudian esok hari ada yang datang membunuhnya, misalnya. Faqatalahu syakhsun, kemudian dibunuh oleh seseorang. Ba'da ruju'i, setelah dia menarik kembali anil ikrar daripada pernyataan atau pengakuannya. Fahal yajibu alaihi al-qisas, apakah wajib bagi orang tersebut yang bunuh tersebut itu adanya qisas? Fihi wajhani, dalam hal ini ada dua pendapat. Naqalahuma Ibnu Qajjin, dinukil oleh Imam Ibnu Qajjin. Dua pendapat dinukil oleh Imam Ibnu Qajjin. Wasohaha, dan beliau membenarkan ada melujuk, tidak ada kisosnya. Tidak ada kewajiban kisos. Likhtirafil ulama'i, karena ada perselisihan di antara ulama. Fisukutil haddi biruju. Fisukutil haddi biruju. Apakah had itu boleh gugur dengan rujuk? Boleh kan ya? Itu. Boleh itu. Wallahu a'lam. Artinya perselisihan ulama tentang apakah hudud apa namanya zina apa namanya suqutil haddi biruju' itu kan bisa digugurkan, artinya bisa berpindah dari yang pertama dibunuh kemudian berpindah kemana, ke dia, daripada dia kemudian berpindah dimaafkan gitu. Jadi dalam masalah orang yang membunuh orang yang berzina, padahal dia udah ngaku bahwa dia nggak ngelakuin itu, dia sudah menarik kembali pengakuannya. Apakah orang yang bunuh itu juga wajib dibunuh di kisos? Ada dua pendapat. Tapi yang disahihkan oleh Imam Ibnu Qajjin, adamul wujub, adanya tidak ada kewajiban untuk di kisos. Kenapa tidak ada kewajiban untuk di kisos? Li'alikhtilafil ulama. Karena masalahnya juga diperdebatkan oleh ulama tentang apakah hadullah itu gugur karena sebab rujuk atau tidak gitu. Wallahu a'lam. Qala, kemudian beliau mengatakan, siapa ini? Imam Syekh Abi Syuja mengatakan, wa taftakiru sihatul iqrari, dan keabsahan atau ke absah atau tidaknya sah iqrar itu membutuhkan ila salasati syurut, kepada tiga syarat. Al-bulughu wal-aqlu wal-ikhtiyaru, yaitu dia haruslah orang yang balik, wal aqlu, dia berakal, wal ikhtiyaru, dan dia ikhtiar karena sebab pilihannya sendiri, tidak dipaksa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz Zulkifli. Wa in kana bi malin, tapi kalau pengakuannya berkaitan dengan harka, utibira fihi rusdu, harus terjadi di dalam dirinya rusd, dia adalah orang yang rasyid, orang yang cerdas untuk mengelola harta. Orang yang safi enggak. Wa huwa syartun rabi, dan ini menjadi syarat yang keempat. Kata Imam Syekh Abi Syuja bahwasanya ikrar itu menjadi sah. Syaratnya apa? Dia adalah orang yang akil, dia orang yang balig, dan dia mukhtar. Mukhtar itu dia ngaku atas dasar kemauan sendiri tanpa paksaan orang lain. Kemudian syarat yang keempat, rasyid, kalau memang itu berkaitan dengan harta. Iqraru sabiyyi, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, iqraru sabiyyi wal majnuni laghin, iqrarnya anak-anak, wal majnuni, dan orang gila, laghin itu tidak diterima. Laghin itu mulghah, mulghah itu enggak berlaku apa-apa. Limtina itasarrufuhuma, karena memang keduanya terhalang, tercegah untuk melakukan segala bentuk pengakuan dan transaksi. Wasukutu akwalihima, dan gugur semua perkataan kedua orang tersebut, yaitu anak kecil dan anak orang yang gila. Wafi ma'anal majnun, dan salah satu atau yang sesuai dengan makna orang gila. Al-mugma alaihi, artinya pengakuannya tidak diterima. Al-mugma alaihi, orang yang pingsan. Orang yang pingsan tiba-tiba bangun begitu matanya sambil merem, kemudian ngomong, kemarin gue pernah zina nih kan gitu. Dia ngaku pernah berzina, itu tidak diterima pengakuannya. Li'annahu laghin, orang yang kayak gitu pengakuannya tidak berlaku apa-apa. Karena tasarrufuhu mamnu', transaksi ya, tindakan terhadap apa wilayah perwalian terhadap dirinya kan terhalangi. Maka itu perkataannya juga tidak bisa diterima. Yang sama'na dengan orang gila, al-mugma alaihi, orang yang pingsan. Wa man zala aqluhu, dan orang yang hilang akalnya, bisababin yu'dzaru fihi, dengan sebab yang memang dimaafkan. Tapi kalau sebabnya tidak dimaafkan, enggak berlaku tuh. Jadi dia hilang akalnya karena sebab yang dimaafkan, seperti sebab yang dimaafkan itu ya seperti sakit. Gara-gara sakit akalnya hilang, kan gitu. Atau akalnya tidak bekerja dalam waktu sementara. Tapi ada sebab yang menghilangkan akal, tapi itu sebabnya tuh tidak ma'dzur, tidak dimaafkan. Itu sebab hilang akal gara-gara minum khamar. Maka orang yang minum khamar kemudian hilang akalnya, kemudian diikrar atas hak Allah atau hak manusia, itu enggak dimaafin. Itu diterima itu ikrarnya. Itu sah gitu. Karena yang tidak diterima adalah orang yang hilang akalnya sebab sesuatu yang dimaafkan. Tapi sesuatu yang tidak dimaafkan gara-gara dia minum khamar atau ganja atau hal yang diharamkan, ikrarnya diterima sebagai taglid, sebagai jera bagi orang yang mabuk-mabukan itu. Wa fi syukran khilafun, dan wa fi syukran, dan seorang gila khilafun qatalakihi, itu ada perbedaan seperti talak, seperti talaknya. Wal madhhabu, dan pendapat madhab, wuqu'ut talak alaihi, terjadi itu talak, sah terjadi talak alaihi idza talak, kalau dia melakukan talak. Artinya orang yang mabuk syukran, asyukran, orang yang mabuk itu ikrarnya diterima. Cuman tadi ya sebabnya yu'zar apa enggak yu'zar. Wa amma ikrarul mukrahi, sedangkan ikrarnya mukrah, orang yang dipaksa, ikrarnya orang yang dipaksa, fala yasihu, maka tidak sah. Ya tentu ada, harus ada bukti bahwa dia memang dipaksa. Kama yasna'uhul wulatu wadh-dhalamah, sebagaimana yang dilakukan oleh al-wulah, para pemimpin, wadh-dhalamah, dan orang zalim, kan ya. Imam Taqiyuddin Alis ini selalu menyebut apa yang memang sedang terjadi di zamannya, bahwa beliau ini sedang apa berada pada zaman yang wulah, orang-orang yang mendapat pucuk kepemimpinan itu berlaku zalim. Ya sederhananya kalau ada orang yang disalah tangkap kemudian dipukulin biar apa, biar ngaku, itu kan juga sama, pengakuannya dipaksa kan ya, di pengadilan dia suruh ngaku, kalau nggak ngaku nanti disalah digebukin, ditonjokin, di listrik dan sebagainya. Itu mukroh, maka tidak berlaku itu. Tidak sah. Karena tidak sah, maka tidak berimplikasi kepada hukum apa-apa. Ya, tentu ini tergantung hakim nanti. Wa amma ikrarul mukrohi, sedangkan ikrarnya orang yang mukroh dipaksa, fala yasihu, maka tidak sah. Kama yasna'uhul wulatu wadh-dhalamah, sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin wadh-dhalamah dan orang-orang zalim, minad darbi, daripada dia memukul. Wagairihi, atau hal lain, mimma yakunu syakhsu bihi mukrohan, yang mana dengan pukulan itu atau selain pukulan, yakunu syakhsu mukrohan, orang-orang menjadi dipaksa. Bihi, dengan pukulan tersebut. Li'annal ikroh, kenapa orang yang mukroh tidak diterima ikrohnya? Li'annal ikroha, karena pemaksaan alal kufri, untuk menjadi orang kafir. Orang dipaksa untuk mengucapin kekafiran dari mulutnya, mengucapkan hal-hal yang membuat dia murtad, dipaksa gitu. Li'annal ikroha alal kufri, karena orang yang dipaksa alal kufri untuk melakukan kekafiran atau mengucapkan sesuatu yang mengeluarkan dari iman, ma'atu ma'ninatil qalbi, sedangkan hatinya tetap berada pada keimanan, bil imani ma'atu ma'ninatil qalbi bil iman, sedangkan hatinya tetap dalam iman. Artinya mulutnya ngomong gara-gara dipaksa sesuatu yang menyebabkan kekafiran. Ya, mensyirikan Allah, menduakan Allah, mengatakan Muhammad gini-gini-gini, atau mengatakan Tuhan lain gini-gini, dan seterusnya. Dipaksa. Gitu. Tapi hatinya tuh masih ada. La yadur, maka itu tidak bermasalah. Jadi orang yang dipaksa untuk menjadi kafir pun, itu ucapannya tidak berlaku kalau hatinya masih dalam keimanan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmain, kecuali bagi orang yang dipaksa dan hatinya mutmainnun bil iman, masih dalam iman. Fa ghairuhu awla, maka selain itu lebih utama. Jadi maksudnya gini, ikrar itu kan pengakuan terhadap hak, ya haknya Allah atau haknya orang. Dan itu ringan dalam arti, ya dia berat. Cuman kalau dibandingkan dengan ikrar murtad, pengakuan murtad gitu, bahwa dia menemukan ada jalan selain jalan Allah dan seterusnya gitu, itu kan pengakuan murtad itu. Pengakuan murtad itu pengakuan level tertinggi yang membuat orang keluar dari iman. Tapi walaupun membuat orang keluar dari iman, kalau hatinya masih ada keimanan, artinya masih tetap dalam iman, ucapannya itu hanya disebut gara-gara dia dipaksa, itu tidak membuat dia jadi kafir. Masalah keimanan aja tidak membuat dia keluar dari iman. Lebih-lebih hanya dalam masalah ikrar kayak gini. Maka ikrar yang dipaksa itu tidak sah. Ikrar yang dipaksa itu tidak sah. Walau dharabahu, walaupun kemudian dia dipukul. Fa'akor, kemudian dia ngaku. Jadi kalau dia dipukul dulu, kemudian dia ngaku. Qala al-Mawardi, Imam al-Mawardi mengatakan, in dharabahu liyukir, kalau memang itu orang zalim, pemimpinnya yang zalim itu, mukul dia, liyukir, biar dia ngomong, biar dia ngaku, biar dia ikrar, lam yasih, maka ikrarnya tidak sah. Itu. Ikrarnya tidak sah. Wa in dharabahu liyasduq, tapi kalau dia mukul liyasduqa, supaya dia berlaku jujur, supaya dia ngomong jujur, gitu. Soha, maka pengakuannya benar, pengakuannya diterima. Kalau memang mukulnya supaya dia jujur, gitu. Lianna sidqa, karena yang namanya kejujuran, lam tani lam yanhasiru fil ikrar, itu tidak terbatas dalam ikrar. Jadi maksudnya yang namanya kejujuran itu bisa diikrarkan walaupun harus dengan dipukul dulu, gitu. Jadi pemukulannya itu tidak dikatakan sebagai pemaksaan, karena yang namanya asidqo, kejujuran itu layan hasir, itu tidak terbatas bagaimana caranya, bisa boleh dengan pukulan, gitu. Kadzalika qalahu an-Nawawi, inilah yang dinukil oleh Imam Nawawi, wa tawaqqafa fihi, tapi Imam Nawawi tawaqquf nih, enggak ngomongin. Jadi beliau hanya nukil saja bahwa orang kalau dipukul untuk ngaku, apakah dia sah pengakuannya? Beliau menukil pernyataan Imam Al-Mawardi, kalau dipukul buat ikrar, buat ngaku, maka enggak sah ikrarnya. Itu namanya pemaksaan. Tapi kalau dipukul buat jujur, gitu, dia ngaku, saya kemarin berzina. Ngaku yang benar. Ente enggak berzina, benar, gitu. Jadi ngakunya dengan kebenaran, maka tidak sah itu, tidak sah, maka ikrarnya diterima. Karena pukulan yang dilakukan bukan untuk maksa, tapi untuk menimbulkan kebenaran. Dan kebenaran layan hasiru fil ikrar, itu yang dinukil oleh Imam Nawawi dari Imam Al-Mawardi. Cuman Imam Nawawi sendiri, wa tawakkafa fihi, beliau tawakuf, beliau enggak ngejelasin mana hukum yang benar, diterima apa enggak diterima, apa dibedain mana mu'ah, gitu. Dibedain mana mukul untuk hak atau mana mukul untuk maksa. Ammas safihu, sedangkan orang safih, safih yang didefinisikan oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni yang sudah kita baca di pertemuan sekian tahu, kapan tahu saya juga lupa, gitu. As-safih itu bukan orang yang gila, bukan orang yang hilang akal, bukan orang yang terbelakang mental. As-safih itu al-mubadzir li-mali. Dia itu rasyid. Dia rasyid apa enggak ya, musafir? Kayaknya enggak rasyid. Safi itu orang yang punya akal, tapi dia mubazir limaleh. Dia mentabzirkan, mubazir hal. Dan zaman sekarang banyak nih orang safi nih. Orang-orang safi banyak. Dan banyak mendapat tempat karena keterbukaan media dan informasi. Amma safihu, sedangkan orang yang safi al-mubazir limalihi itu, fa'in aqarra bidainin au bi'itlafi malin, kalau dia mengaku, melakukan ikrar bahwa dia punya utang, bidainin au bi'itlafi malin, atau dia melakukan ikrar bahwa dia merusak barang seseorang, fala yuqbalu, maka tidak diterima ikrarnya, kasabi, sebagaimana anak kecil, wa illa, kata kalau kita terima, la bawpola fa'idatul hajri, maka batal itu kegunaan atau fungsi daripada hajar pencekalan. Kan kita udah bahas bahwa ada 6 orang yang dicekal, kan ya, as-sabiyu, al-majnun, kemudian satu lagi al-marid, as-safih, kan gitu. Kita cegah untuk kemaslahatan dirinya. Ada orang yang kita cekal untuk kemaslahatan orang lain, al-maridu, kemudian al-gharim, orang yang banyak punya utang, satu lagi saya lupa tuh siapa tuh ya. 6 orang tuh. Jadi al-mahjur. Nah, as-safi ya, yang kenal safi. Yang safi safi itu untuk dirinya sendiri, kan gitu. Jadi yang safi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, safi ini juga termasuk orang yang dihajar. Maka karena dia mahjur oleh syariat, maka pengakuannya juga tidak diterima. Wakila yukbal, akan tetapi ada pendapat yang mengatakan yukbal diterima fil ikor bil itlaf. Kalau dia ikornya itu tentang kerusakan, kalau tentang hutang nggak diterima. Tapi kalau tentang kerusakan barang, dia diterima kama law atlafu, sebagaimana kalau dia memang benar-benar merusak barang tersebut. Wasahihul awal. Tapi pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama, bahwasanya dia tidak terima ikornya. Wa idza lam yasih, dan kalau memang dia tidak sah ikornya, la yutalab, maka dia tidak diminta tanggung jawab, walau ba'da faqil hajri, walaupun itu setelah dibuka pencekalannya, setelah dicabut pencekalannya, dia tetap tidak bertanggung jawab apa yang sudah diikrarkan ketika dia masih dalam masa pencekalan. Karena apa yang diikrarkan di masa pencekalan tidak berlaku karena dia safi. Wal muradu al mutalabah fi zahiril hukmi, yang dimaksud dengan mutalabah tuntutan atau tanggung jawab itu fi zahiril hukmi, di hukum zahirnya, hukum fikihnya. Hukum fikihnya dia tidak dituntut. Wa amma fi ma bainahu wa bainallah, sedangkan tuntutan apa antara dia dengan Allah, begitu, fayajib alaihi alwafa, maka dia wajib jujur, wajib menunaikan. Artinya secara fikih orang yang mahjur, ya sudah, dia enggak diterima ikrarnya. Walaupun ada orang yang ngaku bahwa barangnya itu rusak, ya yang ikrar orang safih. Orang safih mahjur. Ya mahjur enggak bisa dituntut untuk tanggung jawab. Secara fikih ya begitu. Tapi secara, atau kalau bahasanya secara tasawuf begitu ya, bahwa dia dituntun untuk melakukan kejujuran. Itu. Ba'da faqil hajri, setelah dicabut itu pencekalannya, in kana shadiqan, kalau dia adalah orang yang jujur. Waqad nassa, artinya dia dituntut, walaupun dia memang tidak diminta, dia dituntut oleh Allah untuk jujur kepada Allah. Maka kalau dia memang jujur kepada Allah, dia mesti tanggung jawab. Kalau memang dia enggak jujur, itu urusannya dengan Allah. Urusan kita ya urusan fikihnya sudah selesai, bahwa dia adalah orang yang mahjur, maka pengakuannya tidak diterima. Gitu. Waqad nassa 'ala dzalika Syafi'u, dan ini sudah dinaskan oleh Imam Syafi'i fil Umm, dalam kitab Al-Umm. Qala Ibnu Rifa', dalam Imam Ibnu Rifa' mengatakan walam yakhtalif fihi al-ashhab, dan dalam masalahnya tidak ada ulama Syafi'iyah yang berbeda, bahwasanya orang yang safih itu sama seperti anak kecil, tidak diterima ikrarnya dan dia tidak dituntut untuk mengganti barang yang dirusak kalau memang ikrarnya terjadi di dalam masa pencekalan. Begitu. Wa qawlu syekhi, dan perkataan Syekh Abi Syuja, wa in kana bimalin, tapi kalau ikrarnya berkaitan dengan harta, yu'khadhu minhu, bisa disimpulkan dari perkataan ini, annahu idza aqarra bi ghairi malin, kalau dia melakukan ikrar tapi bukan kaitannya dengan harta, ini orang yang safi. Salah satu syarat ikrar, kalau ikrarnya berkaitan dengan harta, dia haruslah orang yang rasyid. Safih bukan rasyid. Maka ikrar dia terhadap harta tidak diterima. Tapi kalau ikrarnya safi, kalau safi kan akil balik muhtar itu. Cuman dia enggak punya rasyid dalam otaknya. Makanya jadi safi itu gitu. Artinya pengakuan dia terhadap harta, ikrar terhadap harta tidak diterima karena tidak rasyid dia. Nah, tapi kalau tidak ada kaitannya dengan harta, annahu idza aqarra bi ghairi malin, kalau dia mengaku atau melakukan ikrar bi ghairi malin, bukan kaitannya dengan harta, yuqbal, maka diterima ikraruhu minas safi, diterima ikrarnya daripada orang safi. Wa qadal, dan memang begitu hukumnya. Fa yasihu ikraruhu, maka sah itu ikrarnya, bima yujibul hadda wal qisasa, maka sah ikrarnya, pengakuannya, yang mana pengakuannya itu mewajibkan dia terkena beban had wal kisos dan juga kisos. Wa kadza yuqbalu ikraruhu bitalaq, begitu juga ikrarnya, pengakuannya berkaitan dengan talak diterima. Wal khulu dan juga khulu diterima, wa zihar dan juga zihar diterima. Li anna hadhihi al umur, karena semua hal-hal ini nih yang tadi disebutkan, haddullah, al-kisas, talak, dan seterusnya, Li'anna hadhil umur, karena semua perkara ini la ta'alluqa laha bil mal, tidak ada kaitannya dengan harta. Maka dia wajib itu. Ikrarnya sah, punya implikasi hukum, maka dia dihukum sesuai dengan ikrarnya. Karena tidak ada kaitannya dengan harta. Wa hukmuhu fil ibadat, dan hukumnya orang safi dalam ibadah, kulluha karrasyid, seluruhnya sama sebagaimana rasyid. Jadi orang yang safih dengan rasyid itu sama ibadahnya, ya puasa, salat ya salat, zakat ya zakat. Cuman dalam urusan harta, dia beda sendiri. Kenapa dia beda? Karena dia tidak rasyid. Safih. Safih itu anak kecil yang dikasih uang banyak, kemudian dia enggak tahu kan mau diapain. Akhirnya dihambur-hamburkan. Beli ini, beli itu, kasih ini, kasih itu. Dan banyak sekarang orang safi. Orang safi banyak. Orang safi itu banyak sekarang. Kalau dilihat dari orang yang kekurangan duit, safi jadi banyak. Karena dia butuh banget duit, tapi ngeliat orang beli sono, beli sini. Akhirnya dibilang safi. Makanya standar safi ini menjadi bias. Karena standarnya safi itu diserahkan kepada urf gitu. Dan urf kita memang kadang-kadang nilainya berubah-berubah gitu. Nilai standar sosial kita tuh kan kadang berubah. Ya dulu orang yang joget-joget depan kamera tuh kita bilang orang gila. Sekarang joget-joget depan HP itu berubah nilainya. Menjadi sesuatu yang wah kan gitu. Dan orang banyak mengikuti itu. As-safi. Wa hukmuhu fil ibadat, hukumnya orang safi dalam masalah ibadah, kulluha qarrasyid, semuanya sama sebagaimana orang yang rasyid. Lijtima'i syurut, karena terpenuhi syurutnya, dia akil, dia balik, dia mukhtar, kan gitu. Wa laisa lahu tafriqatu zakah, tapi dia tidak boleh langsung bayar zakat. Jadi zakatnya harus diserahkan ke amil, dia tidak boleh langsung mendistribusikan ke miskin. Karena dia safi, ini kan berkaitan dengan harta. Li'annaha wilayatun wa tasarrufu malin, karena yang namanya tafriqah, distribusi zakat, itu adalah perwalian terhadap harta, wa tasarrufun, dan juga tasarruf, tindakan terhadap harta. Dan dia adalah orang yang tidak rasyid. Orang yang tidak rasyid, maka seluruh tindak tanduk berkaitan dengan harta, mahjur, dia dicekal. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, mudah-mudahan cukup. Hari ini insya Allah kita lanjut di pertemuan minggu depan. Mudah-mudahan Senin bisa gitu ya. Kalau Senin itu selalu menjadi hari yang sulit. Karena minggunya capek biasanya begitu. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. Allah jadikan bacaan kita ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Dan saya mohon dukungan dari para guru-guru, para asatidz, para kiai, ajengan, tokoh masyarakat yang menyaksikan ini, baik live atau rekaman. Jika menemukan ada kekeliruan, mohon dikoreksi, baik itu dari segi bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Termasuk juga teman-teman dari Sarjana Muslim, saya dengan senang hati jika memang mendapatkan masukan dan kritikan atau koreksi daripada apa yang kita baca. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.